kesah itu. Jangan tumpah lagi air matamu. Kalaupun tumpah adalah air mata bahagia, karena bangga menjadi Indonesia. Katanya Zamrud Khatulistiwa. Katanya serpihan surga. Katanya